Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'azaniallahu ayyakum, terakhir pembahasan kita masih tentang haddul iman atau ta'riful iman, sebuah pembahasan penting di dalam perkara agama ini, yaitu tentang definisi al-iman. Telah berlalu penjelasan di pertemuan sebelumnya bahwasanya aqidatu ahli sunnati wal jamaah di dalam permasalahan al-iman ini, bahwasanya al-iman qawlun wa amalun. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Demikian rincian dari ta'riful iman yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Khilafan lil murji'ah, kata asy-Syarih. Berbeda dengan murji'ah, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun Khawarij. Kemarin sudah dijelaskan jenis-jenis atau sekte-sekte dari kelompok Al-Murji'ah. Siapa yang bisa menyebutkan 3 sekte dari kelompok Al-Murji'ah? Yang pertama, yang paling ekstrim, siapa? Angkat tangan. Bukasya. Murji'atul Jahmiyah atau Ghulatul Murji'ah. Disebut Ghulatul Murji'ah karena pemahaman irja'nya paling ekstrim. Ya, Murji'ah berasal dari kata irja', arja'a yurji'u, yang bermakna akhara. Jadi irja' itu masdarnya dalam bahasa Arab bermakna ta'khir. Ta'khir artinya apa? Mengakhirkan. Kenapa bisa kelompok ini dinamakan Murji'ah? Karena dia mengakhirkan amalan dari iman. Artinya tidak memasukkan amalan di dalam lingkup iman, sehingga dinamakan murji'ah. Akidahnya namanya akidah irja. Murji'atul Jahmiyah. Kenapa dinamakan demikian? Karena yang pertama kali mengucapkan kesesatan ini adalah Al-Jahm bin Safwan. Itu Ra'sul Jahmiyah. Dedengkotnya kelompok Al-Jahmiyah, yang para ulama sepakat tentang kafirnya orang ini. Selain dalam penyimpangan dalam hal iman, penyimpangan dia juga banyak dalam hal al-asma' wa sifat, yang para ulama sepakat tentang kafirnya orang ini. Kemudian, atau pemikirannya bagaimana kalau murji'atul jahmiyah, tawulatul murji'ah? Siapa bisa menyebutkan? Ya, betul. Nah, jadi al-iman indahum huwa ma'rifatu al-qalb faqat. Iman menurut mereka, menurut Murji'atul Jahmiyah ini adalah cukup dengan ma'rifat qalbu saja. Ma'rifat yang ada dalam hati. Atau sebagian menyebutkan cukup dengan tasdiqul qalb, pembenaran dalam hati, cukup. Enggak perlu ucapan lisan, tidak perlu amalan jawarih. Berikutnya Al-Karramiyah. Ya, jadi untuk Murji'atul Jahmiyah ini para ulama sepakat tentang kafirnya. Pemikiran yang pertama ini. Jenis Murji'ah yang pertama yaitu Ghulatul Murji'ah atau Murji'atul Jahmiyah. Pemikiran ini merupakan kekufuran dan para ulama mengkafirkan orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Penting untuk diingatkan kembali, kalau kita menyebutkan hukum tentang takfir, ucapan ini kekufuran. Barang siapa yang mengucapkannya kafir. Yang melakukan perbuatan ini, orangnya kafir. Ini disebut dengan hukum am, hukum umum. Ya, barang siapa yang naam sujud kepada kuburan misalnya, dihukumi kafir misalnya. Ini hukum umumnya. Tapi kalau berbicara hukum ta'yin, kalau sudah menunjuk hidung persen tertentu, maka berbeda rinciannya. Di sana ada pembahasan yang namanya mawani'ut takfir, ya, dan syurut at-takfir. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran lantas kemudian dihukumi kafir secara serta-merta, secara langsung, ya. Ini yang penting untuk dipahami. Karena bisa jadi orang yang melakukan amalan kekufuran atau mengucapkan ucapan kekufuran tadi tidak tahu bahwasanya ucapan itu atau perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Dan al-jahl, ketidaktahuan, termasuk min mawani'it takfir, termasuk penghalang seseorang dikafirkan. Ini penting untuk dipahami. Jadi jangan sampai kemudian ya ada yang salah paham, ya, kemudian dikira bahwasanya ini adalah kajian yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Kita berbicara hukum syariat. Ya, hukum syariat yang kita ambil dari penjelasan para ulama yang berlandaskan Al-Qur'an was sunnah dan ijma'. Ya. Akan tapi penerapan hukum tadi itu juga ada dawabitnya, ada ketentuannya. Barakallahu fikum. Kemudian sekte yang kedua dari kelompok Murji'ah, apa? Sekte apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Royan? Al-Karramiyah, ya. Al-Karramiyah. Keyakinannya apa? Taib. Barakallahu fik, ya. Al-Iman qaulul lisan faqat. Bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan lisan saja. Dan telah dinukilkan dari para ulama tentang kafirnya kelompok yang kedua ini juga, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Lisanul Mizan. Beliau menghikayatkan atau meriwayatkan athar minas salaf. Beliau berkata rahimahullah, qala Abu Bakrin Muhammad bin Abdullah, sami'tu jaddi Al-Abbas bin Hamzah wabna Khuzaimah wal Husain bin Fadl Al-Bajali yaqulun. Jadi di sini Al-Abbas Abu Bakar Muhammad bin Abdullah menyampaikan bahwasanya beliau pernah mendengar kakeknya yaitu Al-Abbas bin Hamzah, kemudian pernah mendengar juga Ibnu Huzaimah dan Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali, semuanya mengatakan Al-Karramiyyatu kuffarun. Al-Karramiyyah adalah orang-orang kafir. Ya, ini adalah hukum kafir atau vonis kafir terhadap kelompok Al-Karramiyyah. Yang mengucapkan bukan saya, tapi yang mengucapkan adalah para ulama yang disebutkan tadi namanya. Yustatabuna fa intabu wa illa duribat a'naquhum. Mereka mengatakan yustatabuna, diminta taubat. Orang-orang yang punya pemikiran karramiyah diminta untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, maka itulah yang diharapkan. Adapun jika tidak, maka dipenggal lehernya. Ya, ini termasuk pernyataan tegas yang menunjukkan kufurnya akidah Al-Karramiyyah. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwasanya beliau berkata, "Man qala al-imanu qaulun dunal amal." Barang siapa yang mengatakan iman itu cukup dengan ucapan saja tanpa amalan, yuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tadi, radattal Qur'ana was sunnah, engkau telah menolak Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma 'alaihi jami'ul ulama, dan engkau telah menolak apa yang berada di atasnya seluruh para ulama, yaitu ijma'ul ummah, kesepakatan umat ini. Bahwasanya iman itu qaulun wa 'amalun. Wa kharajta min qaulil muslimin, dan dikatakan pula kepada orang yang mengucapkan ucapan tadi bahwasanya engkau telah keluar dari ucapannya kaum muslimin, wa kafarta billahil azim, dan engkau telah kufur kepada Allah al-Azim. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akidah karramiyah adalah akidah yang batilah dan merupakan kekufuran. Kemudian sekte yang ketiga dari kelompok Al-Murji'ah, siapa yang bisa menyebutkan? Yang terakhir, yang belakang, ada? Tafadhol. Alabulasan, ya. Murji'atul Fuqaha. Apa keyakinannya? Qalb, tanpa adanya amalan. Al-iman tasdiqul qalb wa qawlul lisan faqat dunal amal. Ini disebut sebagai murji'atul fuqaha. Yang tergelincir dalam permasalahan ini semisal Abu Hanifah, kemudian At-Tahawi rahimahumullah wa ghafara lahuma, ya. Akan tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya sekte atau kelompok yang ketiga dari Murji'ah ini, yaitu Murji'atul Fuqaha, ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Dan ini disebut sebagai irja' khafif. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani. Hadzal irja' irja'un khafif. Irja' yang seperti ini, yaitu model yang ketiga ini, adalah irja' yang ringan. Tidak separah dua kelompok yang sebelumnya. Disebut juga irja'ul fuqaha. Irja'ul fuqaha. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, thumma inna salaf, ketika menjelaskan murji'atul fuqaha ini. Thumma inna salaf wal a'immah ashaddu min ala haula. Para ulama salaf dan para imam-imam terdahulu sangat keras terhadap kelompok ini, murji'atul fuqaha ini. Wa tabdi'uhum wa taghlidul qawli fihim. Membid'ahkan mereka. Ya, dan bersikap keras terhadap ucapan mereka. Bersikap keras terhadap mereka. Walam a'lam ahadan minhum nataqa bitakfirihim. Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka, yaitu dari para ulama salaf, yang memvonis kafirnya mereka. Jadi, ya, membid'ahkan mereka, mengingkari mereka dengan keras, tapi tidak ada satupun yang kemudian mengkafirkan mereka. Balhum muttafiquna ala annahum la yukaffaruna fi dhalik. Bahkan mereka sepakat, yaitu para ulama salaf, sepakat bahwasanya mereka, murji'atul fuqaha, tidak dikafirkan karena penyimpangan mereka. Wa man nuqila an Ahmad aw ghairihi minal a'immati takfiran li haula. Wa man naqala, barang siapa yang menukilkan dari al-Imam Ahmad atau yang selainnya dari kalangan a'immah tentang pengkafiran kelompok ini, yaitu murji'atul fuqaha ini, au ja'ala haula min ahli al-bid'il mutanaza' fi takfirihim, atau menggolongkan mereka termasuk ahlul bid'ah yang diperselisihkan kekafirannya, faqad ghalata ghalatan 'aziman, maka dia telah keliru dengan kekeliruan yang besar. Artinya tidak dinukilkan seorang pun dari salaf yang memvonis kafir ya, Murji'atul Fuqaha. Adapun dua kelompok Murji'ah yang awal, itu Murji'atul Jahmiyah, Gulatul Murji'ah, dan Karramiyah, telah dinukilkan dari para ulama tentang kafirnya mereka. Allahul Musta'an. Demikian tambahan faedah tentang kelompok Murji'ah. Kemudian kita lanjutkan membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, lakin al-khawarij yuwafiqun ala hadzal hadd. Kelompok Khawarij mencocoki Ahlus Sunnah sampai batas ini, yaitu keyakinan bahwasanya al-iman qawlun wa amalun. Lakin indahum al-imanu la yazidu wa la yanqus. Akan tapi menurut mereka, menurut Khawarij, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini perbedaan antara Khawarij dan Ahlus Sunnah. Wa hakadzal mu'tazilatu indahum la yazidu wa la yanqus. Begitu pula kelompok Mu'tazilah, menurut mereka iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Bal imma yujadu kulluhu au yadhhabu kulluhu. Menurut mereka iman itu hanya satu kesatuan. Kalau ada berarti ada seluruhnya secara sempurna. Kalau hilang tidak ada, maka tidak ada seluruhnya secara sempurna. Ini penyimpangan mereka adalah dalam hal ini. Mereka meyakini iman itu seperti satu kesatuan yang utuh, enggak bisa berkurang sebagian. Ya, kalau berkurang berarti hilang seluruhnya. Walihada kafaru al-asiyah. Oleh karena itu orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku maksiat. Karena mereka meyakini maksiat itu menghilangkan keimanan. Kalau iman hilang berarti hilang seluruhnya. Ini keyakinan Khawarij. Ini Khawarij ya, bukan Mu'tazilah. Yang mengkafirkan pelaku maksiat itu Khawarij. Wa khalladuhu finnar, dan meyakini orang yang berbuat maksiat kekal di dalam neraka. Wal Mu'tazilatu wafaqathum ala dzalika fi hukmil akhirah. Adapun kelompok Mu'tazilah mencocoki mereka, itu mencocoki kaum Khawarij di dalam hal itu, yaitu di dalam keyakinan bahwasanya pelaku maksiat kekal di neraka, itu adalah hukum akhirat nanti. Wa ja'alul 'asiya mukhalladan finnar. Orang-orang Mu'tazilah menjadikan atau meyakini pelaku maksiat kekal dalam neraka. Lalu bedanya apa Mu'tazilah dan Khawarij terkait dengan pelaku maksiat atau pelaku dosa besar? Perbedaannya adalah hukum dunia. Hukum mereka di dunia ini apa? Pelaku maksiat ini dihukumi mukmin atau dihukumi kafir? Kalau orang Khawarij tegas, pelaku maksiat atau dosa besar kafir, kekal di neraka. Kalau orang Mu'tazilah berbeda. Di neraka, di akhirat kekal di neraka, tapi di dunia tidak dihukumi kafir. Lalu apa? Mereka punya akidah menyimpang yang khusus, ciri khasnya kelompok Mu'tazilah. Apa itu akidah? Manzilatun bainal manzilatain. Al-manzilah bainal manzilatain. Mereka meyakini pelaku dosa besar atau maksiat itu tidak mukmin dan tidak kafir. Lalu apa? Mereka berada di manzilah, suatu posisi di antara dua posisi. Jadi di tengah-tengah. Dihukumi mukmin enggak, dihukumi kafir juga enggak. Jadi tengah-tengah. Ini keyakinannya Mu'tazilah. Ya, apa nama akidahnya tadi? Manzilah bainal manzilatain. Artinya satu posisi di antara dua posisi, pertengahan. Tapi kalau ditanya di akhirat nanti bagaimana? Apakah di tengah-tengah antara surga dan neraka? Mereka tidak menyatakan demikian. Mereka tetap mengatakan, oh kalau di akhirat nanti, kekal di neraka. Jadi hakikatnya sama saja dengan Khawarij, tapi dalam hal hukum akhirat nanti. Bedanya di hukum dunia. Apa ada orang-orang yang punya pemikiran seperti ini saat ini? Banyak. Ya, yang punya keyakinan seperti ini banyak. Ya, barakallahu fikum. Dan sangat disayangkan orang-orang seperti ini banyak bertebaran ya, menyebarkan racun-racun syubhatnya justru di lembaga-lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam. Itu yang sangat disayangkan, ya. Orang-orang berpikiran seperti ini sangat banyak. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala rahimahullah, wal murji'atu akhrajul amala minal iman. Kelompok murji'ah mengeluarkan amalan dari iman. Wa qalu innahu qaulun faqat. Mereka mengatakan, kelompok murji'ah, iman itu hanya ucapan saja. Murji'ah apa ini? Yang mengatakan iman hanya ucapan? Karramiyah. Ya. Au tasdiqun faqat. Atau ada yang mengatakan murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu tasdik saja, pembenaran dalam hati saja. Kelompok apa ini? Murji'ah Jahmiyah atau ghulatul murji'ah. Awit tasdik wal qaul. Atau mengatakan iman itu pembenaran dalam hati dan ucapan. Murji'ah apa ini? Fuqaha. Jadi sebenarnya diisyaratkan oleh syarih di sini. Syekh bin Baz mengisyaratkan tiga bentuk atau tiga sekte kelompok murji'ah ini. Jahmiyah, Karramiyah dan Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Wa kullu at-tawa'ifil madhkurati kulliha ghalithatun wa dhalatun 'anil sabil. Semua kelompok yang disebutkan tadi seluruhnya telah keliru, telah salah dan tersesat dari jalan yang benar. Artinya keyakinan mereka adalah keyakinan yang menyimpang. Was-shawabu, dan yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang benar, alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, akidah yang berada di atasnya ahlus sunnah wal jamaah, annahu qawlun wa amalun, yaitu akidah yang meyakini bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Qawlun bil qalbi wal lisan, ucapan dengan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal jawarih, dan amalan qalbu atau hati dan anggota badan. Kemudian beliau merinci bentuk-bentuk iman sesuai dengan definisi tadi. Fal mahabbatu lillahi wal khaufu minhu wal ikhlasu lahu amalun qalbi. Cinta kepada Allah, takut kepadanya dan mengikhlaskan niat baginya, ini adalah amalan hati. Wat tasdiqu amalun qalbi. Begitu pula at-tasdiq adalah amalun qalbi, amalan hati. Wat tasdiqu bil qaul amalun qalbi. Pembenaran dengan terhadap ucapan itu juga merupakan amalan hati. Wat tasbihu. Wat tasbihu wat tahlilu wat dzikru amalun jarihi. Tasbih, ucapan subhanallah, tahlil la ilaha illallah, wat dzikr, dan juga zikir secara umum adalah amalan anggota badan. Ini kenapa syarih di sini tidak menyebutkan amalul lisan? Karena amalul lisan sudah dimasukkan ke dalam amalan jawarih, amalul jawarih. Sebagian ulama memisahkan antara amalul lisan dan amalul jawarih sehingga menyebutkan tiga, amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Jadi jangan sampai bingung, kok ada yang mengatakan amalan itu hanya amalan qalbu dan jawarih. Ada juga di sana yang mengatakan amalan itu amalul qalbu wal lisani wal jawari. Ya, maka penjelasannya seperti ini. Ia mengatakan amalul lisan berarti memisahkan antara amalan lisan dan amalan jawari. Yang tidak menyebutkan amalan lisan berarti memasukkannya ke dalam amalul jawari. Mafhum? Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Wassalatu wazzakatu wassiyamu wal hajju wal jihadu min amalil jawari. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad termasuk amalan anggota badan. Hakadha ahlus sunnati wal jama'ati indahum annal imana qawlun wa amalun yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Demikianlah ahlus sunnah wal jama'ah. Menurut mereka, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi menyebutkan definisi iman harus lengkap seperti ini. Innal imana qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Karena kalau sekedar mengucapkan amalun, qaulun wa amalun, masih ada kemungkinan orang-orang khawarij dan mu'tazilah juga mengucapkan ucapan seperti ini. Maka harus kita bedakan dengan mereka. Ya, harus ditambahi yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Qala rahimahullah qawluhu, ucapan Syekhul Islam, qaulun wa amalun yadkhulu fihi al khawarij wal mu'tazilah. Masuk di dalamnya khawarij dan mu'tazilah. Maksudnya apa? Khawarij dan mu'tazilah sama juga atau mencocoki ahlus sunnah sampai batas ini saja. Bahwasanya iman qaulun wa amalun. Qauluhu wa qauluhu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Adapun ucapan Syekhul Islam, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan, ikhrajun lil mu'tazilati wal khawarij. Ini mengeluarkan mu'tazilah dan khawarij. Waraddu alaihim, dan bantahan atas mereka. Ya. Karena mereka tidak meyakini demikian. Wa ikhrajul murji'ati biqaulihi qaulun wa amalun. Adapun mengeluarkan murji'ah adalah dengan ucapan qaulun wa amalun. Kenapa? Karena murji'ah tidak meyakini amalan sebagai bagian dari iman. Ya. Fal wajibu 'alal mu'mini ay ya'taqida hadhihi al-'aqidata wa ya'mala bimuqtadaha. Maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah meyakini akidah ini dan beramal dengan konsekuensinya. Ya. Seorang yang memiliki akidah yang lurus akan terbimbing. Hatinya terbimbing, ucapannya terbimbing, amalan anggota badannya terbimbing. Karena meyakini semua amalannya, baik amalan hatinya, lisannya, anggota badannya, semua akan mempengaruhi imannya. Berbeda kalau orang-orang menyimpang, contohnya orang murji'ah, yang tidak meyakini amalan sebagai bagian dari iman. Akibatnya apa? Orang-orang murji'ah itu terkenal. Banyak di antara mereka yang gemar melakukan maksiat. Iya. Karena menurut mereka, amalan tidak mempengaruhi iman. Jadi walaupun mereka berbuat maksiat separah apapun, imannya tetap utuh. Tetap sempurna. Ini bahayanya kalau sampai orang punya akidah yang menyimpang. Jadi gak takut lagi berbuat maksiat. Ya. Karena menurut mereka apa? Amalan tidak mempengaruhi iman. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengatakan imannya pecandu khamer dengan imannya Jibril sama. Ya. Ini tentunya adalah kekeliruan dan penyimpangan yang sangat nyata. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, karena akidahnya terbimbing, akidahnya lurus, maka akan terbimbing pula hatinya, lisannya, dan amalan anggota badannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min aqidati ahli sunnati wal jamaah annahum la yaslibuna tala yaslubuna al-fasiqal milliyal muntasiba limillatil islami ismal imani bil kulliyah. Di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak mengambil atau tidak merenggut dari seorang fasik yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam nama keimanan secara total. Artinya, maksudnya ahlus sunnah wal jamaah tidak memvonis orang muslim yang melakukan kefasikan tidak kemudian divonis keluar dari keimanan secara totalitas. Ya. Tidak demikian. Wala yukhallidunahu finnar, dan tidak meyakini orang muslim yang melakukan kefasikan kekal di neraka. Ahlus sunnah tidak meyakini demikian. Fasalbul imani kal khawarij, maka mencabut keimanan artinya menghukumi seseorang keluar dari keimanan secara total. Ini perbuatannya orang khawarij. Seperti orang-orang khawarij. Wala yukhallidunahu finnar kal mu'tazilah. Tidak pula menghukumi mereka kekal di neraka seperti orang-orang mu'tazilah. Ini hukum akhiratnya. Kalau hukum dunianya tadi, mu'tazilah meyakini pelaku kefasikan atau dosa besar fi manzilah bainal manzilatain. Balil fasiqu yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, seorang fasik, seorang muslim yang melakukan kefasikan, tetap masuk ke dalam nama keimanan. Artinya masih dihukumi sebagai seorang mukmin, tapi yang kurang imannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka dengan membebaskan budak yang mu'minah. Ini penyebutan tentang kafarah al-qatl bighairi amd. Ini kafarah tebusan, penebusan dosa untuk pelaku pembunuhan ya, tanpa sengaja. Jadi apabila seorang mukmin membunuh mukmin yang lain tanpa sengaja, maka kafarahnya ya, penebusan atau pengguguran dosanya adalah dengan membebaskan seorang budak yang mukmin. Dipersyaratkan budaknya harus mukmin. Tapi apakah kemudian dipersyaratkan mukminnya harus mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Sulit. Iya, kalau disuruh mencari atau harus mencari budak mukmin yang imannya sempurna, sangat kesulitan. Ini termasuk masyaqqah. Ya. Maka yang dimaksud mukminah di dalam ayat itu adalah mutlaqul iman. Ya. Mutlaqul iman, bukan al-iman al-mutlaq. Barakallahu fikum. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang apa? Kafarah, kafaratul qatl bighairi amdin. Kafarah untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Selain juga seorang pelaku pembunuhan yang tidak sengaja harus memberikan diat atau tebusan kepada wali dari korban yang terbunuh tadi. Ya. Wa mithlu qawlihi. Begitu pula semisal dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dalam ayat ini ada khitab yang ditujukan kepada orang-orang mukmin. Allah berbicara, mengajak bicara orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Pertanyaannya, orang-orang beriman yang dipanggil Allah dalam ayat ini, apakah hanya orang-orang iman yang sempurna imannya? Jawabannya tidak. Mencakup baik yang sempurna imannya ataupun yang imannya kurang. Naqisul iman. Yadkhulu fi khitabi, dijelaskan oleh syarih di sini, masuk di dalam khitab ya ayyuhalladzina amanu, orang fasik juga, orang mukmin yang fasik juga masuk ke dalam ayat ini. Amma fi maqamil madhi wassana fala yadkhul. Beliau membuat kaidah, menyebutkan kaidah penting. Adapun jika penyebutan iman itu disebutkan dalam konteks pujian, al-madh wassana, pujian dan sanjungan, maka yang dimaksud adalah orang mukmin yang sempurna imannya. Adapun orang mukmin yang imannya kurang, seperti mukmin yang fasik, ya, atau mukmin al-asi, pelaku maksiat, maka tidak masuk ke dalam dalil atau ayat atau hadis tersebut. Misalnya, fi qawlihi jalla wa ala. Fala yadkhul fi qawlihi jalla wa ala. Dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang mukmin, mereka yang jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini penggalan yang pertama, coba kita kaji. Hanyalah orang-orang mukmin adalah yang jika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Ada enggak orang mukmin yang ketika disebut nama Allah enggak bergetar? Bisa jadi. Mungkin imannya lagi turun. Iya. Disebutkan nama Allah enggak bergetar hatinya. Ya. Barakallahu fikum. Apakah kemudian dihukumi kafir? Ya tidak. Ya. Maka yang dimaksud mukmin di sini adalah mukmin yang sempurna imannya. Karena bisa jadi ada mukmin yang kurang imannya, ya. ketika disebut nama Allah tidak bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, akan menambah mereka keimanan. Ada tidak seorang mukmin yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah enggak bertambah imannya? Bisa jadi. Ada. Apakah kemudian dia dihukumi kafir, keluar dari keimanan? Jawabannya tidak. Ya. Maka yang memiliki sifat-sifat utama, sifat-sifat mulia ini, yang Allah puji, Allah sanjung, ini adalah orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang ketiga. Sifat seorang mukmin yang sempurna adalah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an minhum. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang mukmin yang sempurna ini. Yang Allah sebutkan tiga sifat utama dalam ayat ini. Yang pertama apa? Jika mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Jika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah imannya. Dan mereka hanya bergantung, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa la yadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang mukmin yang fasik tidak masuk di dalam lafaz mukmin dalam hadis ini, dalam sabda Nabi ini. Itu sabda yang berbunyi la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Artinya imannya berkurang. Ya. Apakah kemudian dihukumi kafir? Tidak. Yang dinafikan di sini adalah apa? Mutlaqul iman atau al-imanul mutlaq? Siapa yang bisa menjawab? Al-iman yang dinafikan di sini, dalam hadis ini, yang dinafikan, itu mutlaqul iman atau al-imanul mutlaq? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Dapat hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah gini, kayak malas jawab. Harus dikasih hadiah. Siapa yang bisa menjawab? Kasih hadiah. Serius ini. Coba, disiapkan. Iya. Siapkan. Yang bisa jawab dikasih. Fadol, angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Mutlaqul iman atau al-imanul mutlaq? Iman yang dinafikan di dalam hadis ini. Al-imanul mutlaq. Barakallahu fiik. Ya, yang dinafikan di sini adalah iman yang sempurna. Ya. Ya, betul. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis tadi, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin, dinafikan keimanannya, yaitu al-imanul mutlaq. Laisa minna man daraba, hadis yang lain. Ya. Jadi kalau disebutkan lafaz mukmin dalam konteks seperti ini, maka mukmin yang dimaksud adalah mukmin yang sempurna imannya. Hadis yang lain, laisa minna man daraba latama al-khudud. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Zahirnya apa? Kalau bukan dari golongan Rasulullah, berarti dikeluarkan dari umat Rasulullah. Ya. Bukan dari golongan kami, barang siapa yang memukul al-khudud, pipi-pipi. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz latoma. Latoma itu menampar, memukul wajah dengan telapak tangan bagian dalam. Itu namanya latoma. Kalau doroba bisa umum, bisa menampar, bisa memukul dan sebagainya dengan menggenggam. Tapi kalau latoma itu maknanya memukul wajah dengan telapak tangan. Bukan dari golongan kami orang-orang atau barang siapa yang menampar pipi-pipi mereka. Aushaq al-juyub atau merobek al-juyub. Al-juyub sebenarnya dalam bahasa Arab bentuk jamak dari al-jaib. Al-jaib itu lubang baju. Ya, lubang baju yang untuk memasukkan kepala ke dalam baju tersebut. Itu namanya al-jaib. Bentuk jamaknya juyub. Tapi yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah baju secara umum. Jadi tidak hanya merobek lubang baju, tapi apapun bagian baju yang dirobek, termasuk dalam hadis ini. atau merobek-robek baju. Auda'a bida'wal jahiliyah, atau menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini teguran atau peringatan dari Rasulullah terhadap amalan-amalan kaum jahiliyah ketika tertimpa musibah terkhusus. Karena dahulu orang jahiliyah biasa kalau tertimpa musibah histeris, mukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menjerit, menangis histeris. Itu yang disebut dengan dakwal jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah itu diantaranya menangis yang berlebihan. Menangis karena sedih tapi kemudian histeris, menjerit-jerit dan sebagainya. Dilarang di dalam Islam. Sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan berlebihan. Karena Rasulullah sendiri menangis ketika putra beliau wafat, Ibrahim. Ya. Wafat, beliau menangis karena rahmat kasih sayangnya. Sekedar menangis boleh, yang wajar. Yang dilarang di sini adalah menangis yang berlebihan, menjerit-jerit dan sebagainya. Maka Rasulullah sebutkan amalan-amalan seperti ini mengakibatkan pelakunya dikeluarkan dari golongan Rasulullah, bukan golongan kami. Ya. Yaitu maksudnya apa? Bukan termasuk mukmin yang sempurna imannya. Ila asbahi dzalik, atau hadis-hadis yang semisalnya. Wa bihadza yu'lam, berdasarkan hal ini diketahui, annal mu'minal kamila la yadkhulu fi hukmil madmumin, bahwasanya seorang mukmin yang sempurna imannya tidak masuk ke dalam hukum orang-orang yang dicela dalam hadis di atas. Wal mu'minun naqisu yadkhulu fil madmumin, adapun mukmin yang kurang imannya masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicela dalam hadis, yaitu orang yang berzina atau mencuri. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, ila akhirih, sampai akhir hadis. Li'annahu naqisul iman, karena dia kurang imannya. Adapun makna dari ucapan Nabi wa huwa mu'min dalam hadis tersebut, maksudnya adalah al-iman ya'nil iman al-kamil, yang dimaksud adalah iman yang sempurna. Fal mu'minunal kummalu yakhruju minhum al-fasaqatu, orang-orang mukmin yang sempurna imannya, al-kummal itu bentuk jamak dari kamil. Orang-orang mukmin yang sempurna imannya keluar dari lingkup mereka al-fasaqah, orang-orang fasik. Al-fasaqah bentuk jamak dari al-fasik, bentuk jamaknya fasaqah. Sebagaimana kafir, di antara bentuk jamaknya selain kufar adalah kafarah. Jadi ini wazannya fa'ala. Ya. Di antara wazan jamak, bentuk jamak. Wa wasul imani huwal muslimu alladhi yukhatabu bil iman faqad yadkhulu fihi al-fasiqu fi qawlihi. Adapun sifat keimanan yaitu muslim yang diajak bicara dengan sebutan iman, masuk di dalamnya al-fasik. Semisal dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, masuk di dalam seruan ayat ini orang-orang beriman yang fasik. Wa fi qawlihi innad-dina 'indallahil Islam, dan juga dalam firman Allah, innad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. Hadis sahih muttafaqun alaih, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yadkhulu fi hadzal fasiq, masuk ke dalam hadis ini lafaz muslim, masuk di dalamnya juga orang fasik. Wa ghairul fasik, yang selain fasik juga masuk. Jadi mencakup semuanya, yang fasik maupun yang tidak fasik. Lakin idza jaal imanu mutlaqan ma'al madhi lam yadkhul fihi al-fasiq. Akan tetapi jika disebutkan lafaz iman, ya, mutlak artinya iman, penyebutan iman yang bersendirian, tidak ada keterangan tambahan, akan tetapi konteksnya adalah madh, pujian dan sanjungan, maka tidak masuk di dalamnya orang-orang fasik. ma'al itlaqi yadkhulul fasiq kama marra mithlu qawlihi. Adapun lafaz iman yang disebutkan secara mutlak, ya, tidak ada keterangan tambahan, maka masuk di dalamnya juga fasik. Asalkan apa? Bukan maqam madah, tidak dalam konteks pujian atau sanjungan. Sebagaimana yang telah berlalu, semisal firman Allah Ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan pemaafan baginya dari saudaranya, terkait dengan qisas, qisas pembunuhan. Maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama disifati sebagai saudara. Karena masih satu iman, se-Islam, se-iman. Ya. Walaupun yang satu membunuh yang lain. Artinya dosa pembunuhan itu bukan dosa kekufuran. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari iman atau Islam. Wa huwa qatilun, dinamakan saudaranya padahal dia pembunuh. Wa qala innamal mu'minuna ikhwatun. Dan juga dalam firman Allah yang lain, hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Waqad bagha ba'duhum 'ala ba'din wa ma'a dhalika sammahum ikhwatan. Bisa jadi antara mukminin yang bersaudara satu dan yang lain berbuat melampaui batas. Pihak yang satu melampaui batas terhadap pihak yang lain. Tapi bersamaan dengan itu Allah tetap menamai mereka ikhwah, bersaudara. Ya. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Tinggal membaca al-khulashah, kesimpulan. Tapi waktunya sudah mepet, ya. Kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.